Fiqih Islam. Fiqih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu kenikmatan yang sangat indah, yaitu bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat, berdoa kepada Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut ini pendengar penjelasan singkat mengenai tata cara sholat tahajud atau sholat malam. Pendengar yang budiman, sholat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah sholat isya, baik dilakukan sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan sholat tahajud dan sholat malam. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan terkait dengan ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari. Mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur, dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang sholat malam dan yang tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajida. Sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kalian, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya pendengar, tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah, salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Abu Ishaq Al-Maruzi dan yang sepaham dengannya bahwa salat malam lebih baik dari salat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa salat sunnah rawatib lebih utama dari salat malam karena kemiripannya dengan salat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, salat tahajud adalah kebiasaan orang-orang saleh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm." Hendaklah kalian melaksanakan salat malam karena salat malam adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan juga dosa. Pendengar yang budiman, yang kelima, sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan salat tahajud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda terkait dengan Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail." Qala Salimun, "Fa kana Abdullah la yanamu minal laili illa qalila." Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar. Seandainya ia mau melaksanakan salat malam, Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan salat tahajud. Sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu salat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam, ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Anas bin Malik, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ma kunna nasha an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lail musalliyan illa ra'ainahu wa la nasha an narahu na'iman illa ra'ainahu." Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk salat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan salat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samaa'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun padaku, aku akan memberikan ampunan untuknya." Jadi pendengar, untuk waktu salat tahajud atau salat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan, atau akhir malam. Walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.